Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minannar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita akan memasuki permasalahan yang ke-14 insyaallah taala. Di antara masalah yang penting dari perilaku orang jahiliyah yang kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihinya. Apakah itu? Yaitu nafyuhum al-haq wa isbatuhumul batil. Mereka menolak meniadakan kebenaran dan mereka menetapkan kebatilan. Yakni inna kullama taqaddama mabniyun ala qa'idatin. Sungguhnya poin-poinnya sudah lalu tadi, di mana kita tahu beberapa perilaku orang jahiliyah dari sikap hulu, menolak kias yang sahih, berdalil dengan kias yang batil. Mereka melakukan semua perkara tadi itu dibangun di atas suatu kaidah. Apa itu kaidahnya, kata muallif? Wahia an-nafi wal isbat. Mereka meniadakan kebenaran yang harus ditetapkan dan menetapkan kebatilan yang seharusnya ditinggalkan. Kenapa mereka menetapkan kebatilan dan meniadakan kebenaran? Yattabi'una al-hawa wadh-dhann. Maka mereka itu mengikuti hawa nafsu, wadh-dhann, dan mengikuti praduga dan prasangka. Yu'riduna amma ja'at bihi rusulu. Mereka itu berpaling dengan apa yang telah didatangkan oleh para rasul. Demikian kata Asy-Syaikh rahimahullah. Di antara poin yang ke-14, kaidah yang dibangun oleh mereka ialah menolak kebenaran atau meniadakan kebenaran dan menetapkan kebatilan karena mereka mengikuti hawa nafsu dan mengikuti praduga dan prasangka. Inilah kaidah yang dibangun oleh orang-orang jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka menolak tauhid dan menetapkan apa? Syirik. Syirik perkara yang seharusnya ditinggalkan, ditiadakan, justru mereka bela mati-matian dengan harta dan nyawa mereka. Ketauhidan yang seharusnya ditetapkan, justru mereka lawan, mereka tolak, karena sebab mengikuti hawa nafsu dan mengikuti dhonun, praduga dan prasangka. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bisa dipahami benar apa yang saya sampaikan? Insyaallah Ustaz, kita harapkan. Ya, tayyib. Sehingga dari sini, di antara perkara yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, bahwa ahlul jahiliyah mereka itu membangun ala nafi wal isbat, menolak dan menetapkan, yakni yasbutuna ma nafahullah. Mereka menetapkan apa yang seharusnya ditinggalkan, diperintahkan untuk ditinggalkan oleh Allah. Dan mereka yang fauna ma asbatahullah, meniadakan apa yang seharusnya ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh di sini ialah Allah memerintahkan untuk meninggalkan kesyirikan-kesyirikan dan menetapkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tapi mereka terbalik keadaannya. Dan ini akibat dari mengikuti dhon, mengikuti al-hawa. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti dhon, ini kata Syekhul Islam rahimahullah, merupakan asdud dolali. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa asdud dolali ittiba'u dhanni wal hawa. Poros pokok yang menjadikan orang itu menyimpang dari siratal mustaqim, terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan, ialah ittiba'u dhon, karena mengikuti praduga dan prasangka atau kebodohan. Dhon itu muncul dari orang bodoh, tapi diikuti. Nah, akhirnya jadi menyesatkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yabqa aliman, sehingga kalau di muka bumi ini sudah tidak ada lagi orang yang alim, yang ada cuma orang yang jahil, terpaksalah ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang-orang mengangkat orang-orang yang juhal sebagai pemimpin. Orang dimintai fatwanya, dimintai petuahnya, diikuti ucapan dan petunjuknya. Maka ketika mereka su'ilu ditanya, fa'aftau bihuri ilmi, berfatwa tanpa ilmu. Ya, apalagi sudah diangkat jadi orang di atas. Nah, agak sungkan lah untuk diturunkan setangga saja ya. Iya, berat besar. Berat. Sudah kadung diangkat, kalau ada orang menurunkan, yuk. Rasanya dibanting. Akhirnya berfatwa tanpa ilmu, apa akibatnya? Waldolu, waldolu, sesat, menyimpang dan menyimpangkan orang lain. Yang kedua ialah kata Syekhul Islam al-hawa, mengikuti hawa dan tumbuh suburnya penyimpangan ayuhanas, itu tidak sepi dari dua keadaan. Yang pertama bisa jadi muncul dari orang yang alim, atau yang kedua orang jahil. Kalau dia orang alim kok menyimpangkan, berarti muttaba' hawa. Itu karena mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti ilmu. Kalau dia orang jahil, bahwa muttaba'ud dhon, yang diikuti adalah praduga, prasangka, perasaan, dan macam-macam. Namanya orang bodoh ya. Yang dijadikan pijakan berbicara, beramal, ya bukan lagi ilmu. Menurut perasaan saya, menurut dugaan saya, menurut pikiran saya, menurut mimpi saya. Pakai mimpi juga ya. Tambahan. Akhirnya pakai mimpi. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ayyuhal muslimun. Jadi kalau dia orang alim, itu cenderung mengikuti hawa. Tapi kalau orang bodoh, kata ulama, cenderung mengikuti dzon. Dan ini ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana perilaku ahlul kitab jahiliyah, baik itu Yahudi dan Nasoronya ataupun orang musyrikinnya. Sebagai contoh, bisa kita lihat dalam Al-Quran. Agar kita lebih berhati-hati, jangankan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja berlindung diri dari kemungkaran-kemungkaran akibat mengikuti ahwa. Apa doanya? Di antara doa yang diajarkan dan diriwayatkan oleh Imam Hakim wa Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Tayyib, tapi lam yakhrujahu wa rawafaqahu Dzahabi, disepakati oleh Imam Dzahabi, doa yang diajarkan oleh beliau ialah Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari tiga perkara. Mungkaratil akhlak, akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak yang diingkari oleh syariat, akhlak jelek. Wal a'mal, dan amal-amal yang mungkar. Wal ahwa, dan kemungkaran-kemungkaran dari hawa nafsu. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa perkara mengikuti hawa nafsu itu perkara yang kita perlu menjauhkan diri darinya. Dan perkara yang kita harus waspada dari orang-orang yang mereka hanya mengikuti ahwa-ahwa. Sebab ini sangat membahayakan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, inna mimma akhsha alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mudillatil ahwa. Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan, di antara yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian sepeninggalku nanti. Berarti kita termasuk di antara orang yang harus merasa apa? Khawatir, karena beliau sangat takut. Ya. Dari tiga perkara. Apa itu? Butunakum, perut-perut kalian. Ya. Perut juga kalau diikutin terus, akibatnya bisa perang antar perut ya. Rebutan sesuatu yang bisa dimasukkan ke perut. Nah, untuk bilah, bahkan perut itu bisa jadi sumber sebuah penyakit ya. Betul. Bahkan penyakit banyak muncul diakibatkan urusan apa ini? Urusan perut. Ustaz. Perut. Makanan yang masuk. Yeah. Hati-hati dari urusan perut, perut kalian. Wafuru jagum dan farji-farji kalian. Karena farji ini juga menjadi sebab, menjadi fitnah bagi seorang sehingga dia terjatuh kepada kemungkaran-kemungkaran. Wa mudallatil ahwa, dan dari kesesatan-kesesatan akibat hawa nafsu. Dikeluarkanlah Imam Ibnu Asim, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah fi Dilalil Jannah fi takhriji ahadits sunnah, ya. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Ta'ala juga mengingatkan kepada kita dalam ayat-ayatnya, ya, untuk kita jangan sampai mengikuti hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsu orang yang menyimpang, karena itu menjadi sebab tersesatnya orang-orang terdahulu. Sebagai dalil diantaranya ialah kita lihat perkara yang menimpa Ahlul Kitab, surat Al-Baqarah ayat ke-87. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan kepada kita bagaimana sikap orang-orang Ahlul Kitab. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum wa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Bani Israel yang mereka bersikap sombong, tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan dari para nabi dan rasulnya. Afakullama, apakah setiap kali ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul, bima la tahwa anfusukum, karena sebab rasul itu tidak mencocoki hawa nafsu kalian, bima la tahwa anfusukum, karena sebab tidak mencocoki hawa nafsu kalian, istakbartum, lalu kalian jadi sombong. Wafarikum kadzabtum, lalu sebagian kalian dustakan. Wafarikum taqtulun, dan sebagian lagi kalian bunuh. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati sifat kalangan Bani Israel bil utwi wal inadi wal mukhalafah wal istikbar alal anbiya. Mereka itu membangkang, membantah, melisi dan sombong kepada para nabi. Wa annahum innama yattabi'una ahwa'ahum, kata Ibnu Katsir, dan tidak lain mereka itu karena mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Akibat mengikuti hawa nafsu. Berarti mengikuti hawa nafsu seorang itu bisa membahayakan. Sampai di sini setelah didatangkan oleh Allah Nabi Isa kepada mereka membawa kitab Injil agar mereka beriman kepada Allah, karena sebab ajarannya tidak mencocoki keinginan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Mereka memperlakukan para nabi dengan sangat jelek. Kata Ibnu Katsir, fakanat banu Israel ta'amulul anbiya alaihimussalam aswa'ul mu'amalah. Adalah Bani Israel itu mereka mensikapi para nabi dengan sikap-sikap yang sangat jelek. Apa di antara bentuk kejelekan yang dilakukan Bani Israel kepada para nabi dan rasul? Fafarikon yukadzibunah, sebagian didustakan ajarannya. Fafarikon yaktudun, sebagian lagi mereka bunuh. Kenapa berperilaku sejelek itu? Wa madzaka illa annahum kanu ya'tunahum bil umuril mukhalafati li ahwa'ihim wa ara'ihim. Mereka dustakan, mereka bunuh para nabi karena sebab menyelisihi keinginan hawa nafsu mereka dan menyelisihi pendapat-pendapat akal mereka. Itulah bahayanya mengikuti hawa nafsu. Tidak segan-segan. Nabi saja diapakan? Dibunuh. Dibunuh saja. Dibunuh. Masya Allah. Hakikatnya mereka karena tidak cocok dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Para rasul dan nabi. Akhirnya sekalian dibunuh saja yang bawa ke rasul, ke ajaran tadi. Dan ini tidak menutup kemungkinan. Ya. Iya betul. Muncul di tengah orang-orang yang mengaku beriman karena tidak cocok dengan ajaran rasulnya, ya akhirnya diapakan? Ajaran tersebut ditolak, didustakan. Tak bisa dibendung saja. Aduh, masya Allah. Tidak dengar suara yang mengajarkan kebaikan itulah, ya, membuat ruwing apa ruwing itu? Apa? Bikin telinga tidak enak, ya. Nah ini tidak benar seperti itu. Jauh dari sikap mengikuti ahwa, ya. Taib. Jadi begitu sikap ahlul kitab Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat keberapa tadi menyat? 87. Iya betul. Taib. Lebih lengkap lagi disebutkan dalam surat Al-Maidah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengisahkan kaum Bani Israel. Walaqad akhadna mithaqa Bani Israel. Wa arsalna ilaihim rusulan. Kullama ja'ahum rasulum bima la tahwa anfusuhum. Fafariqan kazzabtum. Fafariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Dalam surat Al-Maidah 70. Juga Allah mengingatkan kepada kita agar kita jangan mencontoh mereka tentunya. Ketika Allah telah mengambil perjanjian yang kuat atas kaum Bani Israel, lalu kami utus atas mereka para rasul. Setiap kali datang rasul dengan membawa hal yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, fariqan kadzabu, sebagian didustakan. Fafariqan yaqtulun, sebagian lagi dibunuh. Yang dibiarkan hidup, tapi ucapannya didustakan. Sebagian lagi, sekalian dibunuh orangnya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah akibat jelek ma'asyiral muslimin yang pernah menimpa Bani Israel. Akibat mereka mengikuti ahwa'ahum. Mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu mereka. Wal'iyadzubillah mengakibatkan mereka membunuh, bahkan sebagian mereka bunuh, sebagian mereka didustakan ajarannya. Sehingga dari satu ayat atau dua ayat ini, masih ada beberapa ayat lagi, karena waktu hampir habis ini benar. Iya, Zat, kurang 1.5 menit. Iya, yang penting kata tadi disampaikan, khairul a'mal adwamuha wa inqola, apa gimana? Oh, Masya Allah, Zat. Amal yang paling dicintai itu yang terus-menerus. Mudah-mudahan ya sedikit tapi bisa istiqomah terus-menerus sehingga menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin sampai di sini. Segala salah dan kurang yang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.